jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih dekap nafasmu, wangi hiasi suasana. Saat ku kecup manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perimbang ngiris di segala janji, aku berdansa di ujung gelisah diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebar benih anggun jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku. Yang ada hanya sekuntum rindu. Cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perih mengiris di segala janji, malam-malam ku bagai beribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi selalu tersaji di satu sisi hati. Cintaku tak harus